wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 53 ya, jawazim ya. Ada 18. Wahiyalam walamma wa alam wa alamma wa lamul amr wa lamul du'a wa lamul nahi wa lamul du'a. Ini sudah, ini adalah jawazim yang menjazimkan satu fi'il. Maka sekarang beliau masuk kepada adawat atau jawazim yang menjazimkan dua fi'il ya, yang yajzimu fi'lain, yang menjazimkan dua fi'il. Qala wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haithuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasatan. Beliau memulai berikutnya Al-Imam Ibn al-Jurrum dari jawazim yang menjazimkan dua fi'il dengan in ya. Ya, beliau memulai dengan din. In ini adalah harfu, ya, dia adalah huruf, harfu syartin jazimin. Dia enggak punya mahal, namanya huruf. La mahala lahu minul i'rab. Ya, nah dia dikatakan oleh para ulama tufidu ta'liq wuqu'i jawab ala wuqu'i syart, memberikan faedah mengaitkan terjadinya jawab dengan kejadian syarat, jawab syart dengan fi'il syart. Baik. Nah, ini yang menjazimkan dua fi'il. Kalau misalkan contohnya in tadhab adhab. In tadhab adhab. Tadhab, ya ini fi'il pertama yang dia jazimkan, yang dinamakan apa ya, Pak? Fi'il, fi'il syart. Ya, adhab, fi'il kedua, fi'il mudhari kedua yang majzum dengannya. Nah, ini dinamakan apa? Jawab syart. Ya, jawab syart. Jadi dia mengaitkan jawab, jawab syart dengan fi'il syart. Mengaitkan. Ya, kenapa adhab? Karena tadhab begitu. In tadhab adhab. In adhab tadhab hakadha. Jika kamu pergi, aku pergi hakadha. Ya. Sudah bisa dipahami sini? Nah, Mas Bambang, mana bukunya Mas Bambang? Hah? Banyak di Al-Wadi waktu itu. Enggak pesan. Antum sih keluar kota terus. Tafadhal dibaca di sini. Syekh Roni Abu Aqila. Roni Abu Aqila. Roni Abu Arwa. Ya. Keterangan in. يجزمو وهو على أربعة أقسام. اسم اسم اسم حرف باتفاق. اسم حرف باتفاق. باتفاق وهو إن وحرف وحرف وحرف على الصحيح وهو إن وهو إن ما واسم على الأصح على الأصح وهو مهما وبقية الأدوات أدوات أسماء أسماء وبدأ بأن بإن الشرطية وهي وهي أم الباب وتجزم وتجزم المضارع مضارع مضارع لفظا والماضي والماضي والماضية مرحلا وتقبل وتقبل وتقلبه إلى الاستقبال. أقسم لام أقسم له إن إن يشاء يرحمكم ونحو إن قام زيد قمت وثنى بما شرطية شرطية شرطية نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. نعم. طيب. Sekarang kita masuk kepada penjelasan sahibul hasyiah, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah An-Nahwi Ibnu Qasim rahimahullah taala. Yaqala in bikasril hamzah, in dengan dikasrahkan hamzah. Ini in huruf, ya. Gampang ini mendeteksinya. Kalau dia masuk ke fi'il maka dia in. Ya. Ya, ini. Kalau dia masuk ke isim baru inna, ya kata. In bikasril hamzah wa sukunin nun, dengan dikasrahkan hamzahnya dan disukunkan nunnya, in. Wa hiya awwalu ma yajzimu fi'lain, dan dialah yang menjazmkan dua fi'il ini. Ya, yang menjazmkan dari jawazim, yang menjazmkan dua fi'il. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Nah, yang namanya jawazim yang menjazmkan dua fi'il itu ada dua macam. Ada yang namanya qismu harfin, ada yang namanya bagian huruf bittifaqin, yaitu in. Ini in huruf dengan kesepakatan. Dia dinamakan huruf apa? Harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin. Dia huruf syart, ya, dan jazmin. Karena maknanya syartiyah, in, jika. Nah. Dia la mahala lahu min al-i'rab. Ya, la mahala lahu min al-i'rab. Iyasha yudhibkum, nah, misalkan begitu. Intashab al-ashrara, intashab al-ashrara tandam. Nah. Intashab al-ashrara tandam. Masya Allah, mutakhir selalu, mutakhir sejak menikah, nah, lagi. Hah? Mentang-mentang punya istri baru, terlambat terus. Nah. Hah? Ya itulah. Udah gak berangkat itu, macet dah iman. Baru sekali Pak Suheri ngedahulin anak. Mana tadi? Wahuwa ala arba'ati aqsam, dan dia terbagi menjadi empat bagian. Qismun, ya, qismu harfin bittifaq. Jadi ada yang bagian huruf dengan kesepakatan. Kesepakatan, ya. Dia huruf. Nah. Wa huwa in. Ya, in yaitu in wa harfun ala sahih, dan juga ada yang namanya bagian huruf tapi ini menurut pendapat yang sahih aja. Artinya ada yang menikosnya bahwasanya itu bukan huruf, itu adalah isim, yaitu apa? Wa huwa idma, yaitu idma. Wasmun. Ya. Juga ada yang isim. Nah, isim alal asah. Nah, ini dari jawazim yang menjazmkan dua fi'il ini. Ini dikatakan dia isim menurut pendapat yang paling sahih. Artinya ada yang menyatakan oh enggak, dia adalah huruf. Mahwa mahma, yaitu mahma. Wa bagiyatul adawati asma'un. Nah, sisanya itu adalah isim semua. Ya, setelah mahma, yaitu ayu, mata, ayana, ya, dan seterusnya. Baik. Wa bada'a bi'in asy-syartiyyati wa hiya umul bab. Dan Al-Imam Ibnu Jurum, kata Ibnu Qasim, beliau memulai dengan in syartiyah, dan in syartiyah itu adalah umul bab. Ya, induk dari pembahasan ini semua. Tajzimul mudhari'a lafdhan wal madiya mahallan. Nah, dia menjazmkan fi'il mudhari' lafdhan. Jadi artinya tatkala fi'il mudhari' tersebut majzum, majzumnya itu jelas tandanya sukun, ya. Yang enggak pakai fi mahal lagi. Misalkan dia mengatakan, misalkan kita membacakan ayat iyasha yudhibkum. Ya, iyasha yudhibkum. Nah, ini maka yasha fi'il mudhari'nya majzum lafdhan. Ya. Yudhibkum. Ini jawab besar yudhibkum. Ini juga lafdhan. Nah, wal madiya mahallan, dan menjazmkan fi'il madi mahallan. Ya. Misalkan antum mengatakan in dorobta dorobtu, nah, in dorobtahu dorobtuka, nah, maka ini semua dua fi'il mudhari ini, ya, itu fi mahal li jazmin saja, fi mahal jazmin, dia jazmnya mahalan. Watuqallibuhu ila istiqbal, dan dia nanti akan membalikkan kepada istiqbal, ya, membalikan. Jadi di seolah-olah itu belum terjadi, tapi nanti di masa mendatang. Seperti itu mengatakan in tadhab adhab. Nah, kalau kamu pergi, aku pergi. Udah pergi belum? Hah? Belum. Oke, ada. Belum. Wa aksulam, dan dia kebalikan dari lam. Iyasha yarhamkum. Ya. In yasha yarhamkum. Perhatikan yasha fi'il mudhari. Ya, di sini sebagai apa? Fi'il, fi'il syart. Ini fi'il pertama yang dijazmkan oleh in. Yarhamkum. Nah, ini jawabul syart. Fi'il kedua yang dijazmkan oleh in. Ya. Jika dia menghendaki, maka dia akan merahmati kalian. Wanahu in qama Zaidun kumtu. Nah, ini yang mahalan nih, ikhwah. Kalau iya sya yarhamkum, ya, ini yang menjazmkan fi'il mudhari lafdhan. Ya, fi'il mudhari-nya majzumnya lafdhan ini. Nah, berikutnya ini yang mahalan. In qama Zaidun kumtu. Nah, qama di sini berarti apa? Ya, koma, koma fil madi, mabni alif tetap, ya. Tapi dia fi mahali jazmin, ya, ala annahu fil fil syar, sebagai fil syar. Kemudian kumtu, nah, ini, ya, fil madi mabni, kumtu, ya, fil madi mabni ala apa? Ala apa? Nah, ini kan fil madi itu. Ya, mabninya itu kalau kata Ibnu Majrum kan, ya, mabni al-fath abada. Tapi diterangkan oleh para muhakkik bahwasanya dia bisa mabni al-dham, bisa mabni al-sukun. Ya, mabni al-dham kalau dia bersambung dengan waw jamaah. Nah, dia mabni al-sukun kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Ya, semisal dengan ini, kumtu dhamir ta mutakallim. Ya, kumta kumti kumtu makuntum. Nah, ini berarti mabni al-dham. Ya, maka di fi mahali jazmin. Wasanna bima asyartiyati, dan beliau menjadikan ma syartiyah yang kedua. Ya, yang kedua, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhumullahu. Ya'lamhumullahu. Perhatikan wa ma taf'alu. Taf'alu di sini fi'il mudhari majzum dengan ma, tanda jazmnya adalah hadaf nun karena dia min amsilah al-khamsah. Taf'aluna aslinya. Ya. Min khairin ya'lamhu. Nah, ya'lam fi'il mudhari, ya, dia sebagai jawabul syart. Tadi taf'alu fi'il syart. Ya, ya'lamhumullah. Wa ma taf'alu min khairin. Ya, ma-nya itu ma apa, ikhwa? Ya. Yang dijelaskan ma manafiyah. Tidaklah mereka melakukan kebaikan apapun, ya'lamhumullah. Itu fi'il syart, maka ini jawab syartnya. Ya'lamhumullahu. Maka Allah mengetahuinya. Ya alam jawab syart majzum dengan ma apa namanya? Masyartiyah, ya. Ya, ma syartiyah. Nah, ha dhamir ha hu itu maf'ul muqaddam lafaz jalalah fa'il. Sudah dipahami sini, ya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Waman wa mahma. Ini kan in dan ma. In dan ma syartiyah. Ya, sekarang masuk man dan mahma. Ya, man dan mahma. Nah. Ya, tafadhol dibaca di sini, ya. Nah, buakilah. Mahma ismu syartin, ya, jazimin. Terus, oh, ini dulu, ya, kita bahas dulu. Mahma, man dan mahma. Ya, faman ismu syartin jazimin. Ya, man dia adalah isim syarat jazim. Sama ini seperti in. Jadi maknanya syartiyah, menjazmkan dua fi'il. Tapi diterangkan oleh para ulama, ini mayoritas dia lil akil. Ya, ya, lil akil. Ini untuk yang berakal. Qala. Faman ismu syartin jazimin nahu man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang beramal keburukan maka dia akan dibalas dengannya. Ya. Maka man di sini adalah syartiyah jazimah. Ya jazimu fi lain. Maka kemudian berikutnya ya'mal, dia adalah fi'il mudhari majzum dengan man. Alamatu jazmihi, ya, alamatu jazmihi sukun. Fa'il dari ya'mal adalah dhamir mustatir huwa. Su'an maf'ul bih yujza. Yujza, ya, fi'il mudhari majzum sebagai jawab syart. Tadi ya'mal fi'il syart. Ya, majzum alamatu jazmihi hadaf apa-apa sukun. Jadi mughayyir sighah bina lil majhul. Nah, bihi jar majrur muta'alliq dengan yujza. Ya. Wa mahma. Berikutnya juga mahma. Mahma dia adalah ismu syartin jazmin. Dia adalah isim syart jazim yang menjazmkan dua fi'il. Ini alal asah. Ya, di isim ini alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih sebagaimana keterangan tadi. Nah, kalau mahma ini itu dia dighayril aqil. Ya, untuk yang ghairul akil kebanyakannya. Nah, dia mengandung makna syarat juga. Nah, kalau di i'rab dia seperti man, ya, sama. Ya, sama seperti man. Contoh kama fi qouli ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin ya litasharana bima biha fama nahnu laka bimu'minin. Wa qalu, dan mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin, bagaimanapun engkau mendatangkan kepada kami ayat, latas harona, maka pasti kamu akan menyihir kami biha dengan ayat tersebut. Fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan beriman kepada engkau. Ya, kami tidak akan beriman kepada engkau. Ya, perhatikan ya, qalu fi'il fa'il, wawnya itu waw jama'ah, itu domir mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mahma, dia adalah ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Ya, kemudian ta'tina atau ya'ti, perhatikan ta'ti itu fi'il syart majzum wa alamatu jazmihi hadaf harfil illah, itu apa? Ya, al-kasratu qablaha dalilun 'alaiha, gitu kan. Nah, kemudian mana fa'ilnya? Domir mustatir ujuban takdir anta. Ta'tina, nanya itu domir, ya, domir fi mahali nasbin. Domir mabni ala sukun fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Mah wa mahma ta'tina bihi, ya, bihi jar majrur muta'alliq dengan ta'ti, min ayatin, ayatin jar majrur, ya, muta'alliq juga dengan ta'ti, wala tasharona, lamnya lam, ya, wala apa, wala tasharona apa litas harona? Litas harona, afwan, bukan litas harona. Ya, litas harona biha, fama nahnu laka bimu'min. Maka lamnya itu lamu ta'lil, atau disebut dengan lamu kai. Tashara fil mudhari, ya, mansub dengan an mutmaratan. Kalau lamu ta'lil, jawazan atau wujuban? Jawazan. Kemudian na, domir mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun, maf'ulun bidiri tashara. Biha jar majrur muta'alliq dengan tashara. Fa, nya ini. Kan enggak ada nih fi'il jawab syartnya. Ya, maka jawab syart itu berupa jumlah, jumlah ismiyah. Maka pakai fa, yang disebut fa wa fa waqi'ah atau fa rabithah. Fa waqi'ah fi jawab syart. Fa rabithah. Ya. Fa ma, manya itu manafiyah. Nahnu mubtada, ya, kemudian laka bi mu'minin. Ya. Laka bi mu'minin nanti fa ma nahnu bi mu'minin. Bi mu'minin jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdub, atau antum langsung katakan fi mahalli raf'in sebagai khobar. Ya, ada ternyata di footnote ya i'rabnya. Ya, kurang lebih itulah. Ya. Atau antum ya ini enggak ya? Ini kalau man itu untuk yang akil, mahma untuk ghairu akil. Ya, mahma tunfik fi khair fil khair, ya, apapun bagaimanapun yang kau infakkan, yukhlifhumullahu, ya, maka Allah akan menggantikannya untuk. Maka mahma dia adalah ismu syarat alal asah jazim. Ya. Kalau dia isim berarti dia lahu mahal dong, ya. Dia punya mahal, begitu enggak? Ya enggak? Nah, dia punya mahal. Di mahal ya, Pak. Bimahal ya ma. Nah, kalau mahma itu berarti kalau di ayat mahma ta'tina berarti dia bimahalin nasbin dari maf'ul pertama dari ta'tina, maf'ul muqaddam. Ya. Engkau mendatangkan bagaimanapun kepada kami. Nah, domirnanya itu ta'tina itu berarti maf'ul maf'ul tsani. Ya. Karena dia lahu mahal. Lahu mahal min al-i'rab. Dia isim kan, katanya isim ya enggak? Isim kan, nah, berarti dia maf'ul, di ayat ini disebagai maf'ul. Ya, bisa dipahami sini ya. Sama kayak tadi yang saya kasih contoh, mahma tunfik fil khairi yukhlifhu Allahu. Mahma tunfik berarti mahma ismu syartin jazimin, ya, fi mahalli nasbin, maf'ul muqaddam dari tunfik. Ya, takdirnya tunfik mahma hakadah begitu, tapi dia kan mesti didahulukan. Nah, ini saling beramal nih, nah, ya enggak? Mahma menjadi makmul dari tunfik, tunfik menjadi makmul dari mahma, saling bersinergi. Nah, seperti Pak Soeri, ya. Saling bersinergi dengan istri beliau, masya Allah. Mengancarkan. Ngopi dulu Pak Soeri, enggak ngopi? Oh, iya. Dari rumah itu, pakai hair dryer dulu. Oh, pakai hair dryer. Aslinya rambutnya basah ya? Iya, malu. Ya, malu dia. Terlambat mulu. Sejak nikah terlambat. Ya Allah. Antum sih. Mana Marwanto? Oh. Nah, sekarang idma. Idma. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ah, Pak Suheri deh. Ntar ini lagi berangkat kerja belum sempat baca. Ayo. Dapat syair yang susah dia. Jazim. Bihitus tal talfi atin atian nahu qawlihi Al-Husna Hasan apa? Ya, ini memang Qur'annya juga gundul, tapi ini kan ayatnya ma'rufah. Wa mata ismu syafin jazimin nahu qawlihi mata Allah. Apa itu? Udang-udang itu. Nah, apa? Udang-udang kalau di Indonesia ini. Apa? Mata Allah apa? Al imamah. Mata ado. Okay, gimana? Majzum dia. Kalau dia bersambung dengan al gimana? Kan sukun juga tuh. Imamata maf'ul. Terus? Ta'rifuni. Nah, Udah cukup cukup. Ini nih. Dulu sebelum nikah sibuk nazar khitbah. Udah nikah sibuk sama pernikahan. Nah, murojaah enggak lagi ya. Kitab udah lewat. Nah, suruh baca. Ah, sempoyongan. Aduh. Mana tadi Pak Syari bacanya? Idma. Idma sama di harfu syartin jazimin, ini alal arjah ya. Menurut pendapat yang paling rojeh. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini juga. Enggak kayak Pak Syari ya. Ya, qala idma. Idma harfu syartin jazimin. Dia huruf. Dia adalah huruf. Ini alal arjah. Menurut pendapat yang paling rajih. Ya, menurut pendapat yang paling rajih. Karena dia serupa dengan in. Ya. Dia serupa dengan in. Keserupaan dia dengan in itu lebih kuat daripada keserupaan dia dengan mata. Ya. Daripada keserupaan dia dengan mata, mata yang nanti itu juga menjazmkan, ya mata. Nah, kalau mata kan isim. Nah, idma itu bisa serupa dengan mata, tetapi dia serupa dengan in itu lebih akwa, lebih kuat keserupaan. Ini diterangkan ya oleh Ibn Hisam di Awdah al-Masalik. Qala idma harfu syartin jazimin ka qawli syair innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi talbi man iyahu ta'muru atian innaka sesungguhnya anda ya innaka itu inna ma asmiha ya inna harfu taukidin wa nasbin kafnya dhamir fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Ya, kemudian idma. Innaka idma. Idma itu harfun ya, syartin jaz, harfu syartin jazimin. Kemudian ta'ti. Nah, ta'ti di sini fil mudhari majzum dengan apa? Dengan idma. Ya. Majzum. Wa lam tujzimihi hadaf harful illa. Itu ya. Ta'ti ma anta. Ya. Ta'ti ma anta. Ma'nya itu ma mausulah. Ya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul. Ya. Innaka idma ta'ti ma anta. Ya, anta berarti sebagai mubtada. Ya. Kemudian amiru ya itu khoba. Amiru bihi, bihi jar majrur di situ muta'alliq dengan ta'ti. Atau dengan apa? Dengan khobarnya ya. Mutalik dengan khobar. Baik. Kemudian talfi. Ah, talfi fi mudhari majzum. Jawabu syart. Ya, jawabu syart wa jazaa'u. Ya, maka ta talfi. Ya. Majzum wa lamatu jazmihi hadaf harfil illa. Yaitu ya. Al-kasratu qablaha dalilun alaiha. Gitu aja kaidahnya. Ya. Kemudian man isim mausul fi mahalli nasbin maf'ul dari talfi. Ya. Iyahu. Iyahu ini domir. Ya jelas ini munfasil. Fi mahalli nasbin juga maf'ul. Maf'ul mana? Maf'ul muqaddam dari ta'muru. Ya. Maf'ul muqaddam dari ta'muru. Ta'muru fil mudhari marfu'atian. Maf'ul sani dari talfi. Nah. Kalau kita artikan. Ini susah juga nih artinya. Innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi talfi man iyahu ta'muru atiyan. Ya, innaka sesungguhnya anda idma ketika anda yang apa namanya idma ta'ti ma anta amiru mengerjakan sesuatu yang anda perintahkan. Ya. maka Anda akan dapati orang-orang yang Anda perintahkan telah mengerjakannya. Jadi atian, ya, talfi, ya, atian. Tak talfi man iyahu tak muru atian. Hakadah. Sesungguhnya Anda mengerjakan sesuatu yang Anda perintahkan, maka Anda akan mendapati orang-orang yang Anda perintahkan telah mengerjakannya. Ya, kurang lebih gitulah ya. Kemudian wa ayu wa mata. Ini sudah dibaca belum Pak Suheri tadi? Ya, udah ya, ayu. Ayu ini bitasdid ya. Ayu. Jangan tanpa tasdid, itu ayu. Si ayu inceran pemajid. Ini ayu, ayu bitasdid. Bitasdid dia isim, dia isim. Dia isim syartin jazim. Nah, dia tergantung dengan diidofahkan kepadanya. Nah, ini kebanyakan dia dil-akil. Ya, misalkan untuk mengatakan ayyuhum yakum akum mahu. Ayyuhum yakum akum mahu. Dia isim, berarti dia lahu mahal. Lahu mahal minal ihrab. Ya, ayyuhum yakum akum mahu. Siapa di antara mereka yang berdiri? Akum mahu. Ayyuhum yakum yakum fil syart. Akum, jawab syart. Ya. Maka dia isim syart. Isim syart. Nah. Ya. Kalau ya dia ayyuhum, ya berarti mubtada. Kalau ayyal kitabi taqra, aqra. Ayyal kitabi taqra, aqra. Ayyal kitabi taqra, aqra. Berarti ayyal di sini. Ya, dia isim syart, jazim, maf'ul muqaddam dari taqra. Ya. Berarti taqra ayal kitab aqra, gitu takdirnya. Taqra ayal kitab aqra, hakada. Ya, dia selalu ya bersambung dengan isim yang isim setelahnya menjadi mudhofun ilaih. Nah, qala al-musannifu asy-syarih sahibul hasyiah ayyu ismu syartin jazimin nahu qauli ta'ala ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan tad'u falahul asmaul husna. Ayyan ma tad'u, perhatikan ayyan ya. Tanwin pada ayyan itu iwat dari mudhofun ilainya ya, takdirnya ayyusmin hakadha. Ayyusmin di footnote diterangkan enggak? Hah, diterangkan enggak? Lihat footnote nomor 2, fa ayyan ismu syartin jazimin wa ma silatun tad'u. Oh, enggak diterangin. Tad'u fi'lun mudhari majzumun ala annahu fi'lu syart wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal waw fa'ilun wal fa' rabitatun walahu jarun walahu jarun wa majrurun wal asma' mubtada al husna na'ad wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al alif wal jumlatu fi mahalli jazmin jawab syart wa jazauhu. Ini enggak diterangin ya. Kan itu kan ayyan ya enggak, ayyan itu aslinya ayya. Dia kan maf'ul muqaddam dari mana? Tad'u. Ya. Dia maf'ul muqaddam dari tad'u. Maka tanwin yang ada pada ayyan itu iwat anil mudhaf ilaih. Ya, sebagai pengganti dari mudhaf ilaih, takdirnya apa? Ayyasmin tad'u falahul asmaul husna. Ya, ayyasmin tad'u falahul asmaul husna. Terus maknanya apa dong? Harfu zaidin. Harfu zaidin. Sebagai apa dong? Muakkid. Muakkidul makna. Ya, muakkidul makna. Sebagai penguat makna saja. Ya. Jadi sebagai penguat makna. Nah, bisa dipahami sini? Tapi ini maknanya juga di footnote enggak diterangin ini rabnya ya? Masilah. Lah. Mana lah la waf. Kan enggak sepakat kalau disebut masilah. Coba gimana coba kalau silah? Silah mausul. Hah? Ayo, ayo coba Abu Aqilah. Antum sepakat. Nah, gimana kalau di silah mausul? Ya. Ini ya kalau di nuskoh-nuskoh yang lain ya, Hasyiah Ibnu Qasim ini tanpa ada embel-embel footnote kayak begini. Ya, tanpa ada embel-embel footnote. Berarti ini dari siapa ini? Ya. Ini dari siapa? Ini bukan dari Ibnu Qasim. Ya, footnote-footnote seperti ini bukan dari Ibnu Qasim. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Ya, kalau dikatakan dia silah, ya terus ya. Nanti tad'u itu silah mausul, gitu kan? Silah mausul, ya enggak? Ya, begitu. Ah, silah mausul. Lu kok bisa? Ya. Bisa di beramal ke ayan. Hah? Nah itu. Ya, makanya enggak anak enggak terlalu sepakat kalau dikatakan ma sila. Sila, sila mausul. Nah, dia adalah zaidah. Zaidah bukan maknanya tambahan yang enggak ada guna, bukan, tapi zaidah dari sisi i'rab. Ya, dia dari sisi i'rab aja tapi muakkidu makna. Ya, yang menguatkan makna. Menguatkan makna. Ya, tad'u fil mudhari, sedangkan tad'u ya fil syart majzum, alamatu jazmihi hadaf nun, karena dia bagian dari amsilah al-khamsah wa fa'il. Nah, jumlah fa'lahul asma'ul husna itu jawabus syart fi mahali jazmin. Nah, fa'nya itu fa' rabitah, fa' rabitah ya, karena ya tidak ada fi'il mudhari yang konkret ya, yang real ya, sebagai jawab syart. Yang ada adalah jumlah ismiyah lahul asmaul husna. Nah, maka pakai fa rabita. Ya, yang nanti dia sebagai fi mahalli jazmin sebagai jawab syart. Hakada. Ya, kemudian mata. Mata dia ismu syartin jazimin. Mata dia adalah isim. Isim syart jazim. Dia seperti ayana nanti, seperti ayana yang setelahnya. Ya, contohkan di sini nahu qawlihi, contohnya ialah ucapan seorang penyair, mata adail imamata ta'rifuni. Kapan saja aku menaruh udeng-udengku, ya, imamahku, sorbanku, maka kalian akan mengenalku. Masya Allah. Ya, mata ya. Kalau difutnato mata ismu syartin jazmin ada fi mudhari majzum ala annahu fi syart wa alamatu jazmiyah sukun ya, wa hurika bil kasri iltiqa isakinain, dan diharakati dengan kasrah karena berjumpa dengan dua sukun. Ini dibenci ya, ada majzum wa alamatu jazmiyah sukun, ada al berikutnya al imamah, dibenci berjumpa dengan dua huruf sukun. Wa alamatu jazmihi hadfu nuni wal wawu fa'il. Ta'rifuni ya, ta'rifuni itu sebagai apa namanya, jawab, jawab syar ya, majzum alamatu jazmihi hadaf nun, nun nun wiqayah ya, nunnya wiqayah menjaga fi'il dari kasrah ya, domir mabni ala sukun fi mahalli nasbin ya, maf'ul, maf'ul ta'rifu. Nah, gampang ini kan, gampang mata ini. Mata antum kasih contoh yang lain ya. Jangan tuh mengatakan mata ya'ti faslus saif yandaj al-inab, yandaj al-inabu. Mata ya'ti faslus saif, kapan saja datang faslus saif, musim panas, yandaj ya, maka matanglah al-inabu, yandaj al-inabu. Nah, maka anggur pun matang. Mata ya'ti, ya'ti fil mudhari majzum fil syart. Faslul soif fa'il. Yandaj, jawab syart majzum wa alamatu jazmiyah sukun. Al-inabu fa'il. Al-inabu fa'il. Nah, bisa dipahami sini? Kapan saja musim panas datang, maka anggur pun matang. Ya, berikutnya ayyana. Sudah dibaca? Ayyana. Nah, ayana sama ini isim syart juga. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayana bi fathil mazali. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu qawli ayana ma ta'dal. Mata tadi, mata. Mata dilu. Mata ini. arif fa'il dari tadi. Arif muannas. Ya, terus? Itu belum dibaca itu. Penting itu tanzil apa gimana itu bacanya. Itu ya. Tanzili. Itu untuk menyesuaikan aja. Lirrawi, untuk menyesuaikan bunyi syair aja. Terus wa aina ismu sakin jazim nahu aina ma takunu yudrikumul maut. Yudrikumul mautat itu mumpung Qur'annya gundul ini. Nah, mautu fa'il. Mumpung Qur'annya gundul ini. Ini guru Qur'an dikerjain ini ya. Wa anna bi fathil hamzati wal nuni al musaddad nahwu qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Nah, itu jawab besar tajid. Tajid. Hakoban. Hakoban. Hakoban. Jazlan. Wanaron. Ta'ajjaba. Itu fi'il madi kan? Ta'ajjaba. Ta'ajjaja. Ta'ajjaja ini juga fi'il madi. Ta'ajjaja. Baik, ini dulu. Mana tadi? Dari mana Syekh Majid baca? Pak Ayana ya. Masya Allah Ayana. Kolu ya, kopi dulu. Apa Pak Syari? Cuma satu. Itu kan udah ngopi tadi. Kayak susu lagi. Kopi susu. Fa'ayana bifathil hamzati. Ayana dengan difathahkan hamzah. Dia isim. Ya, dia adalah isim. Ya, berarti dia lahu mahal. Dia nanti punya mahal minal i'rab. Ismu syartin jazmin. Dia isim syarat. Nah. Ayana ini ikhwah. Ya, dia diletakkan di sini lidalah ala mutlaqiz zaman. Lidalah ala mutlaqiz zaman. Kalau kita artikan kapanpun ayyana, kapanpun gitu lah. Ayyana. Berarti dia lidalah ala mutlaqiz zaman. Nah, dia mengandung makna syart. Ya, maka dia fi mahali nasbin ala dzarfiyah karena dia mutlak ala zaman. Berarti dia nanti ala dzarfiyah. Ya, dzaraf zaman. Nah, ya. Ini enggak diterangkan ya oleh Syekh ya, Ibnu Qasim. Tapi ini ya, dia ala dzarfiyah. Dia lidilalah ala mutlaqiz zaman, pokoknya begitu. Nah, qala fa ayyana bi fathil hamzati dengan difathahkan hamzah ismu syartin jazmin. Nahu ayyana ma ta'dilu bihi rihu tanzili. Ya. Maka tanzil itu lirawi ya, untuk menyesuaikan bunyi syair aja dengan bunyi syair sebelumnya. Siapa yang ngapalin ini syair sebelumnya? Lupa, ini ada di kajian kita dulu. Tufah At-Tufah Asani. Ayyana ma ta'dilu bihi rihu tanzili. Ayyana, kemanapun ma ta'dilu rihu, kemanapun ia dihembus oleh angin, angin menghembuskannya, angin membawanya, menghembuskannya, tanziri, maka disitulah ia mampir atau singgah. Akata. Ya. Tanziri itu nanti fa'il domir mustatir takdir hiya. Itu untuk memahami makna lebih lanjut, lihat apa syair sebelumnya. Syair sebelumnya itu apa? Nah, ya. Lihat. Nah. Maka syahidnya di sini di mana ya, kah? Ayyana mata tak dirubihi rih. Mana syahidnya berarti? Ayyana dia ismu syartin jazimin. Masilah takdil fil mudhari berarti bukan takdil, berarti takdil ya. Ayyana ma takdil bihi gitu ya. Majzum ya, alamatu jazmihi ya, as-sukun. Nah. Dia fi'il syart. Bihi jamak majrur mutalik dengan takdil. Ya. Kemudian rihu fa'il dari takdil. Tanzil tanzili fil mudhari majzum alamatu raf ya. Walamatu jazmihi apa? Oh enggak nih, majzum ala annahu jawabu syart. Wa hurrika bil kasri lirwi. Ah diharakati dengan kasrah lirwi. Aslinya tanzil hakata. Tanzil. Karena fa'ilnya domir mustatir takdir hiya. Nah. Ya, pokoknya dia ayyana itu apa namanya? Zorfiyah. Ala mutlaqiz zaman. Ya, menjazmkan. Ya, menjazmkan. Dia karena kenapa menjazmkan? Karena dia mengandung makna syar. Ya, dia mengandung makna syar. Di contoh yang lain misalkan ayyana yaksur faragus syababi yaksur fasaduhum. Ayyana ayyana yaksur faragus syabab. Ayyana yaksur kasuro yaksuru yaksur. Yaksur sebagai fi'il syart. Kapan saja yaksur ya. Yak banyak faragus syabab, waktu luang bagi sang pemuda banyak terlewatkan, yaksur fasaduhu, maka banyak pula kerusakan mereka. Maka yaksur di dua ini contoh ayyana yaksur faragus syababi yaksur fasaduhum. Yaksur dua-duanya ya majzum, kedua-duanya majzum sebagai pertama. Yaksur faragus syabab yaksur fi'il syart, yaksur fasaduhum jawab jawab syart. Adapun farag dan fasad itu keduanya fa'il. Maka ayyana ya di contoh ini dia adalah isim syart. Ya, isim syart mabni al fath. Ya, kenapa? Karena dia ala zarfiyah. Fi mali nasbin ala zarfiyah. Baik, berikutnya qala. Sudah sampai sini Pak Majid ya? Mana? Kemudian wa aina. Wa aina, aina. Aina sudah dipaham ya, di mana? Sama di isim syart juga. Dia dia isim syart juga nama. Ini ya. Qala. Qala sahibul hasyiah. Aina ismu syartin jazimin. Ya, aina. Nah, ini aina ini dia biasanya itu disambung dengan ma mausulah. Dia biasanya disambung dengan ma. Kenapa? Supaya semakin kuat syartnya. Makna syart itu semakin kuat. Makanya dia disambung dengan ma. Ma-nya apa? Masilah. Ainama hakada. Dicontohkan di sini kan juga ainama kan? Ah, ainama. Nah, ini antum tambahin ya ikhwah, yahsunu ittisaluha bima. Itu semakin bagus ya kalau dia bersambung dengan ma. Ma-nya apa? Masilah. Ya, ma silah, silah mausul. Ya. Kenapa? Liyatamakkana syart, agar semakin mantap syaratnya. Ya. Ma ainama. Nah, kalau ainama berarti dia apa? Maudu'ah li dilalah ala ala mutlaqil makan. Nah, kalau ayyana ala mutlaqiz zaman. Ya. Ayo iklan ranking dulu. Nah, kalau ayyana ala mutlaqiz zaman. Kalau aina ala mutlaqil makan. Tapi dia biasanya bersambung dengan ma. Ma apa namanya? Ma mausulah. Kenapa bersambung dengan ma? Supaya mantap syaratnya. supaya semakin mantap syaratnya. Nah, kenapa kok bisa jadi jazimah? Dia kan padahal dia dzarfiyah, karena dia mengandung makna syarat. Dia mengandung makna syarat. Dia mengandung makna syarat. Nah. Ya. Nah, dia nanti fi mahalli nasbin ala dzarfiyah makaniyah. Ya. Qala, dicontohkan di sini. Aina ismu syartin jaziminahu. Aina matakunu yudrikkumul maut. Masya Allah. Aina matakunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, maut akan mendapati kalian. Ya, aina matakunu yudrikkumul maut. Maka aina ma itu tadi sudah disebutkan di dzarfiyah. Ya, fi mahalli nasbin. Ya, dia muta'alik tentu dengan fi'il setelahnya. Takunu fi'il syar. Ya, majzum alamatu jazmihi hadaf nun waw. Wawnya di sini apa? Aina ma takunu. Nah, takununya ini apa? Ya, takunu sebagai apa? Wawnya itu sebagai apa? Abu wakila. La. Ya. Wawnya ini fa'il karena takunu tamah. Ya, takunu tamah. Kalau di footnote apa? Lihat betul nomor 2, aina ismu syartin jazimin wa masilah takunu fi'il syart majzum wa alamatu jazim. Wal waw fa'il nam, kenapa? Karena takunu itu tam. Ya. Antum sudah tahu kan apa perbedaan kana naqisah dengan kana tamah. Kalau ta kana naqisah, ya dengan rafa'nya belum sempurna kalam. Ya, kana zaidun. Udah sempurna belum? Belum. Nah, kalau kana tamah, ya, dengan rofaknya sempurna kalam. Berarti yang rofaknya dari kana tadi itu adalah fa'il. Fa'il. Ya. Kalau antum mengatakan kana zumalin. Kana zumalin. Sudah sempurna belum kalam? Sudah. Maka zumalin fa'il. Nah, irob bisa juga, tapi yang paling sahih fa'il. Ya, ini diberikan juga nih kan oleh muhakkik di buku ini. Yudrik, yudrik kumul maut, yudrik fil mudhari majzum ala annahu jawabus syar. Kaf domir maf'ul. Mautu ma fa'il. Ya, fa'il. Ada lagi ayat yang lain, apa? Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Ya, ini ayat yang lain yang dengan aina ma. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Ya, maka aina ma tadi ism syart jazim ya, mabni, ma-nya itu ma mausul, aina ma atau ma-nya itu ma harfu zaid, muakkidu makna. Yuwajjihu itu fi'il syart. Ya, la, kemudian la ya'ti itu jawab syart majzum. Atau kita katakan aina mata dhahab adhab. Ha, gitu ya. Aina mata dhahab adhab. Manapun kamu pergi, aku pergi. Ah, gitu. Itu istrinya Pak Suheri ngomong gitu paling. Pak Suheri. Aina matadhab adhab, ikut banget. Nah, wa anna, nah, berikutnya anna sekarang. Anna, kemanapun gitu ya. Anna sama ini juga ismu syartin jazimin. Ya, dia juga mau doa diletakkan li jalalah alal makan untuk menunjukkan kepada makaniyah tempat. Ya, kenapa dia disebut ya, adawatu jazimah karena dia mengandung makna syak. Ya, sama nanti diri fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Ya, qala udah dibaca belum? Udah. Wa anna bi fathil hamzati wa nun al musyaddadah. Ya, anna dengan difathahkan hamzah dan nun yang ditasydid. Nahu qaulihi. Contoh ucapan seorang penyair. Ini bacaannya aja susah nih ya. Gimana ngartiinnya nih? Ah, baik. Fa asbahta anna ta'ti anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Ya, fa asbahta maka anda ya menjadi anna ta'tiha. Kemanapun ta'tiha anda mendapatinya, tastajir biha, maka anda akan melindunginya. Tajid hataban, maka anda akan mendapati hataban apa? Kayu bakar, jazlan yang sangat banyak, wanaron dan api yang ta'ajjaja, yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala. Ya kurang lebih gitulah. Nah, tinggal nanti kita terjemahin bebas. Ya. Lihat di footnote. Mana? Masya Allah. Keren banget jaketnya tuh. Jaketnya doang. Ya, anna ismu syartin jazimin ya tibutna ta'ti fi mudhari majzum ala annahu fi syart. Ya, ta'tiha ya, hanya itu. Ya, domir fi mahalli nasbin maf'ul tastajir badal dari ta'ti. Tajid baru dia majzum sebagai jawab syart. Hataban maf'ul bih dari tajid. Jazlan na'at dari hataban, naron ma'tuf ala hatab. Ta'ajjaja fi'lun wa fa'il. Ta'ajjaja fi'il madi wal alif fa'il. Ta'ajjaja ya. Yang keduanya menyala-nyala. Hah? Kenapa? Bisa. Ini anna. Ya, atau kasih contoh yang mudah aja juga bisa selain dari syair. Misalnya apa? Ya. Aina yanzil Abu Aqila yukram. Dimanapun Abu Aqila mampir yukram, maka dia akan dimuliakan. Masya Allah. Ya, anna yanzil Abu Aqila yukram. Anna ya, anna titik ya, isim syart mabni ala sukun bimali nasbin ala darbiyah. Abu Aqila fa'il ya, annahu minal asma'ul khamsah. Aqila mudafun ilaih. Ya, apa tadi? Yanzil Abu Aqila, yanzil fi'il syart yukram. Iya, gaya dia. Apaan itu? Mustahil. Apaan itu? Mimpi dia. Gaya dia. Dah. Berikutnya sekarang. Hai sama. Ah. Dapat dol. Hai suma. Ya, hai suma. Ya, haisu aslinya haisu ya, haisu mak di mana saja. Dia isim syart. Nah, dia disambungkan dengan ma, ma-nya itu zaidah. Ya, nah kalau mau dia menjazmkan itu mesti disambungkan dengan ma. Kalau enggak, ya dia tidak sebagai jazimah. Ya, kalau dia mau di menjadi adawatu jazm, ada menjadi adawatu jazm, dia mesti disambungkan dengan ma, ma zaidah. Ya, nah disambungkan dengan ma itu syartun bijazbihan, syarat pada penjazmannya. Iya. Nah, berarti dia nanti fi mahalli nasbin ala dzarfiyah makaniyah. Ya. Beda lah, udah enggak lagi. Ah, sekarang jumakir tafadhol. Hai suma. Hai suma, ismu syartun. Wa suami bekas ya. مذهب كوفي ممنوع عند المصريين وقال بعض الشراح لم أجد لها بعد الفحص من كلام العرب شاهدا الثالث إذا زيادة على ثمانية عشر ولا تجزم إلا في الشعر قال الشاعر Wa idha tusibka khasasatan apa ya Rami? Fa'il ya? Wa idha tusibka khasasatun fatajammari. Khasasatun ya, fa'il. Sudah ya? Dari mana jumakir haitsuma? Dia adalah ismu syartin. Nah, kita perhatikan isim syart. Kapan dia menjadi syart? Kalau dia bersambung dengan ma zaidah. Ya, ma zaidah bersambung dengan ma zaidah. Nah, kenapa dia bisa jadi masuk ke adatu syart sama kayak tadi? Dia mengandung makna syart. Ya, dia mengandung makna syart. Tapi nanti antum katakan ismu syart mabni ala dom gitu ya. Mabni ala dom. Fi mahali nasbin. Ya, ala dorbiyah. Manya mazaidah. Ya, secara i'rab mu'akidul makna. Qala. Nahu qawlihi haythu matastakim tu yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Ya. Di mana saja Anda istiqomah, tastaqim, Anda istiqomah, maka yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan menentukan untuk Anda keberhasilan fi ghabiril azmani, pada masa yang akan datang. Nah, ini syahidnya mana? Tastaqim sebagai fi'il syart dan yuqaddir sebagai jawab syart, keduanya majzum. Wa kaifama. Contoh yang lain kalau dari kita sendiri apa? Mengenai haitsuma. Kasih contoh di sini. Pak Roni, contoh haitsuma yang menjazmkan dua fiil. Iya, tapi dari antum sendiri. Itu kan dari ayat haitsuma ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Betul itu. Nah, hai cuma apa? Hai cuma tajid zaujatan sholihatan tajid kanzan saminan hakadha. Gitu. Hai cuma tajid zaujatan sholihatan tajid kanzan saminan. Maka di mana saja Anda mendapati istri yang soleh, maka Anda berarti mendapati harta kekayaan yang saminan, yang mahal, atau yang gak ternilai. Itu baru satu, gimana empat? Nah, gitu. Ya, Abu Akil gitu ya? Sahih? Enggak sepakat? Nah. Berikutnya lagi, qala. Wa kaifama. Berikutnya, kaifama. Ya, kaifama ini perhatikan. Kaifama ismu syartin. Nahu kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nah, maka tajlis fi'il syart, ajlis jawab syart. Wal jazmu biha madhab kufi. Nah, tapi jazm pada kaifama ini hanya madhab kufi. Ya. Mamnu'un indal basriyin. Ya, ini enggak, dia terlarang. Menurut ulama nahu yang ada di Basrah. Wa qala ba'du syurahi, berkata sebagian pensyarah ya, kitab lam ajid laha ba'dal fahsi min kalamil Arab syahidan. Lam ajid laha ba'dal fahsi. Saya enggak mendapati ya untuk fa kaifama ini ba'dal fahsi setelah riset penelitian ya, setelah observasi ya, min kalamil Arab saya enggak mendapati ya untuk kaifama ini setelah riset dari ucapan orang Arab syahidan. Enggak punya syawahidnya. Enggak punya syahidnya. Enggak ada bukti yang menunjang bahwasanya kaifama itu adalah menjazimkan dua fi'il. Nah, adapun yang dicontohkan oleh musannif ini kan bukan dari ucapan orang Arab, kaifama tajlis ajlis. Ya, itu kan bukan, ya. Ya bikin sendiri aja. Ya. Gitu, ya enggak? Kaifama tal'ab al'ab gitu, ya enggak? Kaifama taqra' aqra'. Itu kan ucapan aja. Nah, ini ya. Kemudian idza itu ziyadah ala samania asyar tambahan dari 18 ini wala tajzimu ila fi syi'ri, dan tidaklah dia menjazimkan kecuali di pada syairnya. Qala syairu idza tusibka khasasatun fatajammadi. Nah, apabila khasasah ya kesulitan menimpa engkau, maka fatajammadi apa namanya? Bersabarlah kali ya. Ya, sabran jamilah gitu mungkin ya. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, yang bagus. Nah, fata jamal maka lihat di irob ya, idza ismu syartin jazim ya, tusib fi'l mudhari ya majzum ala annahu fil syart kaf domir mahaluhu nasbun ya khasasatun fa'ilun ya, fa rabithah tajammal majzum ala annahu jawab syart wa hurika bil kasri lirawi. Baik. Sudah? Sekarang bab masuk bab marfuatil asma. Bab marfuatil asma. Masih bisa disambung apa cukup? Ya, Marwanto. Mau swimming? Nah, cukup deh ya. Insyaallah ya. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Mau protes ya, mau wakilam. Tafadhalu.